Sekarang kesalahan ketiga rukuk dan ketiga i'tidal. Di sini disebutkan beberapa kesalahan oleh pengarang. Di antaranya adamu ta'miril arkan. Tidak memberikan ta'mir kepada arkan. Ta'mir itu adalah al-imarah, artinya menyuburkan, menumbuhkan. Ya. Maksudnya begini. Seorang kalau salat atau dia pindah dari suatu rukun ke rukun lain, di situ kan ada dikir. Ya. Ada dikir di situ. Jadi, begitu dia pindah dari berdiri ke ruku, dia takbir Allahu Akbar. Ya. At-ta'mir yang diinginkan di sini, dia membaca Allahu Akbarnya itu seiring. Ya, takbirnya seiring bersama dengan turunnya dia ke ruku. Jangan dia baca dulu Allahu Akbar baru turun, atau dia baca dulu, atau dia ruku dulu nanti di bawah baru dia baca Allahu Akbar. Ini salah, tapi dia iringi. Ya. Dia iringi. Paham sampai sini ya, kuah? Ya. Jadi dia iringi. Itu namanya at-ta'mir bil arkan. Jadi kalau meninggalkan hal ini adalah kesalahan dalam salat. Ya, adalah kesalahan dalam salat menurut jumhurul ulama. Itu adalah perkara yang makruh. Karena itulah hendaknya ya, seseorang ketika salat ya, dia ketika takbir al-intiqal ya, dan seterusnya itu memberikan ta'mir kepada anggota-anggota sujudnya ya, dia hidupkan dengan zikir, dengan takbir dan seterusnya. Ya, demikian pula ketika bangkit dari rukuk dia baca sami Allahu liman hamida. Ya, sami Allahu liman hamida. Ya, begitu naik dia baca sedikit ya, sampai dia berdiri tegak berakhir sami Allahu liman hadida, liman hamida. Ya, demikian seterusnya. Ya. Kita diinginkan di sini dengan ta'mir al-arkan. Jadi kadang ada orang yang meninggalkan hal ini dan ini kesalahan dalam salat. Kemudian kesalahan berikutnya yang disebutkan oleh pengarang berkaitan dengan sujud atau berkaitan dengan rukuk dan i'tidal adalah tidak tumaknina ketika rukuk dan i'tidal. Tidak tumaknina. Ya. Dalam hadits riwayat Bukhari dari Zaid bin Wahab, ia berkata bahwasanya Hudzaifah melihat seorang lelaki salat dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian Hudzaifah berkata setelah itu, "Ma shallaita, kamu tidak pernah salat. Walau mutta mutta ala ghairi al-fitrah allati fatara Allah Muhammadan." Andai kata kamu mati, maka kamu akan mati di atas fitrah selain dari apa yang difitrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kini menunjukkan teguran keras. Orang ini tiap kali sholat tidak menyempurnakan rukunya, ya, belum sempurna rukunya, dia berdiri lagi, ya, dan seterusnya. Nah, ini akan membatalkan sholatnya, sebab tumaknina hukumnya di kalangan para ulama itu min arkanis sholat, dari rukun-rukun sholat yang kalau ditinggalkan akan membatalkan sholatnya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah tentang kisah al-musi'i sholatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Idza qumta ila sholati fa asbiqil wudu. Apabila kamu berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah kamu ke kiblat, kemudian takbirlah kamu. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk sampai kamu tenang. Tumaknina rukuk. Ah, di sini. Rukuk sampai kamu tumaknina rukuk. Bagaimana itu tumaknina ruku? Tumaknina ruku, kalau dia ruku, ya, dan telah sampai seluruh tulang persendian kepada tempatnya, ya, ruku kan mempunyai tempat-tempat. Sudah setiap tulang persis pada tempatnya, maka dia telah sempurna rukunya. Lama atau sedikit? Lama atau sedikit? Ya, demikian pula kalau dia i'tidal. Pada saat i'tidal, tulang-tulangnya sudah kembali semua, sempurna pada saat seperti berdiri, maka ini sudah sempurna i'tidalnya. Maka boleh dia langsung sujud, lama atau sedikit. Nah, sama dengan ruku tadi. Kalau ruku dia sudah ruku, pas sudah sempurna posisi ruku, nah, maka sudah selesai. Lama atau sedikit, bisa dia berdiri. Itu sudah tumaknina namanya. Sujud pun demikian. Ya, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, tasyahud, dan seterusnya. Ada sebagian orang, baru sujud sedikit, belum sampai, apa namanya, belum lagi rapat, atau belum lagi tepat posisi sujud, posisi rukunya, sudah naik lagi, ya tidak. Belum lagi tepat berdiri sudah turun untuk apa namanya? Rukuk. Nah, ini orang yang seperti ini meninggalkan rukun salat. Kalau dia melakukan seperti ini, salatnya batal. Salatnya batal sebab ini dari arkanus salat. Nabi berkata, "Irka hatta tatma'inna raki'an." Rukunlah kamu sampai kamu sempurna, sampai kamu tuma'nina ruku. Tsumma rfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdirilah sampai kamu i'tidal, berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai kamu tuma'nina sujud. Tsumma rfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat lagi sampai kamu tuma'nina duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tuma'nina sujud. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian kerjakanlah semua itu pada semua salatmu. Maka ini dalil menunjukkan bahwa tuma'nina hukumnya adalah rukun di dalam salat, karena itu tidak pantas seorang muslim salat dalam keadaan apa namanya tidak tuma'nina. Ini bisa membatalkan salatnya, wal iyadu billah. Iya. Sekiranya ini pokok permasalahan, dan pengarang di sini membawakan dalil-dalil lain ya, yang panjang untuk diuraikan, dan sebagian hadis yang membawakan hadis lemah, dan saya sudah sebutkan di sini keterangan tentang lemahnya. Ada kulli hal yang ingin kita terangkan tadi tentang masalah ini, bahwa seorang hendaknya tuma'nina dalam ruku ya, dan dia ruku ya, dengan posisi ya, tepat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan di sini pengarang menyebutkan nukilan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang tuma'nina yang wajib itu bagaimana? Tuma'nina yang wajib itu bagaimana? Syekh Al-Albani menyebutkan tuma'nina yang wajib yaitu sampai seorang meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Itu tuma'nina sudah. Kemudian dia apa namanya? Merenggangkan jari jemarinya, kemudian mendatarkan punggungnya, dan dia sudah menetapkan seluruh anggotanya sehingga setiap bagian tubuh itu mengambil tempatnya masing-masing. Ini tempat tuma'nina dalam ruku. Tempat tuma'nina dalam ruku. Iya. Adapun kalau ya tidak, tentunya tuma'ninanya jelas, yaitu dia ketika dia kembali. Ya. Ketika dia telah kembali ke tempatnya berdiri seperti semula. Kemudian di sini pengarang juga menyebutkan tentang bahaya atau kerusakan yang sangat banyak yang bisa muncul karena orang yang tidak menjaga tuma'nina dalam sholat. Di antaranya bisa menyebabkan kefakiran kalau orang tidak tuma'nina dalam sholat. Dan ini sebab-sebab ini disebutkan oleh Syekh Ali Qari, salah seorang ulama Hanafiyah. Katanya bisa menyebabkan kefakiran, kemudian bisa menyebabkan kebencian kepada para ulama, khususnya kalau yang melakukan itu seorang yang dianggap alim. Kemudian yang ketiga bisa menghinakan dirinya. Kemudian yang keempat bisa menjadikan jatuhkan manusia jatuh dalam maksiat. Kemudian yang kelima menampakkan maksiat pada manusia. Kemudian yang keenam wajib dia mengganti, mengulangi sholatnya. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Yang kedelapan, itu adalah sebab bisa munculnya, atau bisa sebab yang bisa menimbulkan adanya kesalahan dalam membaca. Gara-gara sibuknya, tergesa-gesanya, akhirnya takbirnya tidak lengkap, sujud lagi. Ya. Baca ininya tidak lengkap, sujud lagi. Baca ininya lengkap, berdiri lagi, cepat begitu. Akhirnya tidak sempurna bacaannya. Tidak sempurna bacaannya. Ini semua kesalahan-kesalahan dalam pada saat ruku. Kemudian kesalahan berikutnya disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya ada kesalahan pada sebagian orang. Kalau dia bangkit dari rukunya i'tidal, dia baca Rabbana walakal hamdu wasyukur. Dia tambah wasyukur di belakangnya. Rabbana walakal hamdu wasyukur. Nah, ini kalimat Rabbana walakal hamdu wasyukur Kalimat syukur ini itu tidak ada apa namanya itu tidak sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia hanya ada dalam hadits yang lemah. Ya. Tidak ada dalam hadits yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesalahan berikutnya disebutkan di sini oleh pengarang tentang kunut terus menerus. Ya. Ini yang dikenal di kalangan orang-orang dengan kunut subuh. Ya. Kunut subuh terus menerus. Ya. Orang-orang yang berkata adanya disyariatkannya kunut subuh, mereka berdalilkan dengan hadits Anas bin Malik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Anas bin Malik di situ katakan, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subh hatta faraqat dunya." Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah karena perputaran sanadnya pada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Isa ibn Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia ini lemah sayyul hifdz. Ya. Kemudian andai kata hadisnya ini sahih, ya, kalimat di sini yaqnut fis subuh, kunut pada subuh, itu bukan kunut dalam artian membaca doa. Ya. Sebab kunut itu mempunyai banyak arti. Kunut dalam bahasa, Al-Iraqi menyebutkan 10 makna lebih. Mana kunut itu? 10 makna lebih. Karena itu tidak bisa ditentukan yang mana makna yang diinginkan dalam kunut itu. Sebab kunut bisa bermana berdiri yang lama, kunut bisa bermana tunduk, khudu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi, mana kunut. Ya. Kemudian suatu hal yang mustahil, kalau misalnya dikatakan, kunut di sini adalah membaca, apa? Doa kunut, yaitu Allahumma ihdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, sampai akhir doa kemudian diamimkan terusnya, oleh orang-orang di belakangnya. Ya. Ini adalah suatu hal yang mustahil, ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut satu bulan penuh, kunut nazilah. Ya. Ketika Nabi mengutus pasukan, ya, mengutus para pembaca Al-Qur'an pada suatu tempat. Ya. Di tengah jalan dibunuhi para pembaca Al-Qur'an ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bulan penuh kunut mendoakan kejelekan untuk mereka. Tapi di kunutnya bukan di salat subuh saja. Kunutnya adalah ya, di semua sholat, ya, dan kadang pada beberapa sholat. Ya, karena itulah tidak pantas. Ya. Pada setelah nampak jelas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, bahwa beliau kunut hanya pada kunut nazilah, adapun kunut subuh itu hanya di dalam hadits yang lemah dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh seperti yang kita saksikan di tengah masyarakat kita sekarang ini. Ya. Adapun kunut nazilah itu adalah kunut yang disyariatkan apabila kaum muslimin mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, ya. Maka boleh mereka kunut itu pun dengan izin pemerintah. Itu dengan izin pemerintah menurut para ulama rahimahumullah taala. Ya. Dan banyak dari para ulama muasirin memberikan fatwa seperti itu, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Abdullah bin Abdul Rahman Jibrin, dan lain-lainnya memberikan fatwa bahwasanya kunut tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin pemerintah. Dan fatwa ini keluar ketika kejadian penyerangan Afghanistan, di mana imam-imam masjid waktu itu ingin melaksanakan kunut, ya, maka diberikan fatwa tidak boleh kunut kecuali kalau ada izin dari pemerintah. Kalau ada izin dari pemerintah. Sebab kunut nazilah itu min salihi dari kebaikan pemerintah. Ya. Maslahat dan maslahatnya mereka yang menimbang. Maka kalau mereka menimbang boleh, maka dilakukan. Kalau tidak, maka hendaknya tidak dilakukan. Ya. Sampai kadang ada seorang yang hamasa berlebihan dalam melaksanakan kunut tersebut sehingga jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan secara syariah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang dari kesalahan dalam kunut adalah pada saat imamnya kunut, ya, kunut nazilah misalnya, maka disyariatkan untuk diaminkan. Dan ini ada dalam hadis Ibn Abbas dengan sanad yang hasan. Tapi ada sebagian orang yang menambah kalimat-kalimat seperti bihaq, ya ashhadu, ya kalimat misalnya ashhadu amin, ya, kemudian haq dan seterusnya kalimat-kalimat tambahan. Ya. Kemudian dari kesalahan juga, ya dalam kunut, ya orang yang pada saat membaca doa kunut, ya, dia membaca wala ya'izzu man adai, dia baca dengan fathah wala ya'izzu, atau dia baca dengan kasrah wala ya'izzu, atau dia baca dengan dhamma wala ya'izzu. Itu dua-duanya salah. Yang benarnya wala ya'izzu, wala ya'izzu. Ya, dan ini disebutkan juga oleh pengarang. Dan di antara kesalahan juga dalam kunut, ya, kata pengarang adalah mengusap wajah setelah doa. Ya, setelah doa kunut, kemudian mengusap wajahnya. Ini juga dari kesalahan. Beliau nukil di sini perkataan Al-Lais bin Abdissalam. Beliau berkata, la yamsah wajahahu biyadehi akibat doa illa jahil. Tidak ada yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya selepas doa kecuali orang-orang jahil. Ya. Dikatakan jahil karena tidak tahu sunnahnya bagaimana yang tepatnya. Kemudian, dari kesalahan juga dalam kunut, ya, pada bulan suci Ramadan, mengkhususkan kunut di pertengahan bulan Ramadan. Ya, nanti pertengahan bulan baru kunut. Tanggal 15, 16 ke atas baru kunut. Ini salah. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kalau mau kunut dari awal bulan pun boleh. Ya, dari awal bulan juga boleh. Nah, dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini berlaku secara umum. Karena itulah diberikan hukum bahwa kunut itu berlaku dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Adapun yang mengatakan kunut dari pertengahan bulan Ramadan, mereka berdalilkan dengan hadis yang lemah, yaitu hadis Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di pertengahan bulan Ramadan. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Al-Atikah, dan dia ini lemah hadisnya sebagaimana di dalam Aunul Ma'bud. Iya. Dan Imam Al-Baihaqi mengatakan isnadnya tidak sahih. Ya, dan dari kesalahan orang-orang yang kunut, khususnya kunut nazilah, ada yang melakukan kunut nazilah dan doanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kunut nazilah doanya itu, doa kunut witir dibaca di kunut nazilah. Ya. Dan hubungannya apa? Nazilah kan artinya terjadi musibah. Kalau kaum muslimnya tertimpa banjir kemudian kunut, ya doanya dong didoakan mudah-mudahan kaum muslimin diringankan dari musibah yang menimpa mereka. Jangan didoakan dengan doa Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah saya hidayah pada apa-apa yang kau beri hidayah. Kan tak pada tempatnya. Ini dari kesalahan yang terjadi pada orang-orang umum. Ya.